Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Fiqih Ta'amul Baina Zawjain karya Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Beliau rahimallahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala mengatakan, qawamatu rajuli ala umumil baiti. Bahasanya seorang laki-laki adalah pemimpin atas seluruh penghuni rumah. Ini baik istri ataupun anaknya. Maka bukanlah qawamatu rajuli, kepemimpinan dan tanggung jawab seorang laki-laki dalam rumah hanya sebatas bertanggung jawab untuk mengurusi, untuk membina, untuk mengarahkan istrinya saja. Bal huwa mas'ulun, bahkan dia pun bertanggung jawab juga terhadap anak-anaknya yang laki-laki, wa banatihi, ataupun anaknya yang perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai para laki-laki, ku anfusakum, jagalah diri kalian, dan termasuk anfus adalah anak. Wa ahlikum, dan istri kalian, naran, jagalah dari api neraka. Dan satu-satunya alat yang akan menjaga dan melindungi seseorang dari api neraka adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan seorang suami untuk bisa menumbuhkan takwa pada istri dan anaknya adalah dengan mendidik, dengan mengajar, dengan mengontrol, dengan membina, dengan mengarahkan istri dan anaknya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini itu cara, satu-satunya cara untuk supaya seorang terjaga dari api neraka. Wa kutuhan nas wal hijarah. Oleh karena itu, maka Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, ku angfusakum wa ahlikum nara, Ali bin Abi Thalib mengatakan, allimuhum wa addibuhum, ajari mereka dan didiklah mereka. Artinya itulah cara untuk tumbuhnya takwa pada diri mereka dan berkembang dan berseminya takwa pada diri mereka. Dan takwa itulah alat satu-satunya agar seorang terjaga dari api neraka. Waqutuhan nas wal hijarah, yang bahan bakunya adalah api sekaligus batu. Yang bahan bakunya adalah manusia dan batu, yaitu bebatuan yang disembah-sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah uniknya neraka, satu hal yang tidak ada di dunia. Ini, kalau neraka, maka bahan baku sama sasaran itu sama. Manusia itu dibakar di neraka dan dia bahan bakar neraka. Ini berbeda dengan di dunia. Di dunia tentu tidak bisa sama. Kayu-kayu kering bahan bakar api. Terus nanti daging atau kertas atau itulah yang kemudian dibakar. Bisa kemudian jadi satu. Dan kalau di neraka itu jadi satu, manusia itu yang disiksa dengan api neraka dan dia bahan bakarnya. Alaiha malaikatun ghiladun syidat. Di neraka itu terdapat malaikat-malaikat penjaga yang keras dan ghiladun keras, syidadun keras. Yang keras dan kasar, layak sunallaha ma'amarahum, yang mereka tidak pernah bermaksiat dan durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka melakukan segala hal yang diperintahkan kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi katakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah bagaikan penggembala yang dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, apa yang dia gembala. Maka pemimpin di sini diistilahkan dengan penggembala untuk mengisyaratkan bahasanya sikap pemimpin yang baik adalah sebagaimana sikap penggembala. Penggembala itu melayani dan tidak dilayani. Tidak ada penggembala kambing minta diambilkan makan oleh kambing, oleh ini. Nah, namun dialah yang malah melayani. Dia mengarahkan, dia membawa binatang gembalaannya dari kandang ke tempat yang rumputnya hijau-hijau. Dan semacam itu. Fal amir alladhi 'alan nas, maka kepala negara, pemimpin atas semua manusia, yaitu dalam satu negara. Maka dia adalah ra'in, adalah pengembala, bagikan pengembala yang dia akan ditanya tentang rakyat yang dia pimpin. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan seorang laki-laki itu pemimpin atas penghuni rumahnya, istri dan anaknya, dan dialah yang dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Seorang istri adalah ra'iyatun ala baiti ba'liha, pemimpin atas rumah suaminya, mau berantakan, mau rapi, itu otoritas di tangan seorang perempuan. Wa waladihi, dan pemimpin atas anak-anak suaminya. Waya mas'ulatun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Dan seorang budak itu adalah pemimpin atas harta suaminya. Dialah biasanya penanggung jawab harta, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Maka ingatlah, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Dan jika seorang itu tidak punya status apapun, maka minimal dia adalah pemimpin atas dirinya sendiri, atas badannya, atas tangan, kaki, dan panca inderanya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang tangan, kakinya, untuk apa dia gunakan dan bagaimanakah pemanfaatannya. Nah, maka catatan penting berkaitan dengan hadis ini, boleh jadi karena salah paham dengan hadis ini, maka sebagian bapak itu masalah pendidikan anak, kemudian pasrah bongkoan dengan istrinya, tidak mau bantu-bantu istri berkaitan dengan masalah ngurusi anak. Lu kan itu kan tanggung jawab perempuan. Dan berdalil pakai wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Itu kemudian yang ditekan-tekankan, wa waladihi. Maka tidak mau bantu-bantu nemeni anaknya belajar pelajaran sekolah atau ngajari ikra, baca Quran. Wah, itu urusan istri. Seakan-akan kemudian cuci tangan. Maka tentu ini satu sikap yang tidak benar. Seakan-akan kepemimpinan dia, tanggung jawab dia cuma pada istrinya saja. Maka sebagaimana disampaikan di atas, di awal, maka tidak hanya terbatas kepada istri, namun istri dan anak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasa perempuan itu ra'iyatun ala waladihi, pemimpin atas anak-anak suaminya, bukan berarti seorang suami itu bebas lepas tangan berkaitan dengan keadaan anak. anak-anak beling dia enggak mau tahu, anak-anak nakal dia enggak mau tahu. Maka bukan demikian maknanya. Namun secara umum nih, anak ini lebih sering berinteraksi dengan ibunya dalam berbagai hal karena kesibukan suami. Dan bukan berarti kemudian suami ini lepas tanggung jawab. Dia adalah pemimpin atas istrinya dan anak-anaknya. Maka kalau kemudian di rumah ketika tidak ada kegiatan luar, ya maka harusnya dia bantu istrinya untuk ya nemani belajar atau kemudian membantu ngajari anak. Tidak seakan-akan lepas semua itu urusan istri. Ya, kemudian poin berikutnya adalah al-wasatu bin nisa, wasiat untuk bersikap baik kepada istri, wahtiyajul qawamati ila rifqin, dan kepemimpinan itu memerlukan sikap lembut. Maka bukanlah makna kepemimpinan ayakuna rajulu, seorang itu menjadi faddan ghalidhan, keras dan kasar, julfan sama kasar, jafian kasar, fi baitihi, di rumahnya. Maka bukanlah makna kepemimpinan seorang laki-laki itu sangar dan menakutkan di dalam rumahnya. Anaknya pun gak berani dekat-dekat, gak berani ngejak guyon, gak berani minta gendong dan sebagainya. Bukan demikian. Wa inna mayambari lahuna, namun sepatutnya seorang suami, seorang ayah itu berhias dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, lembut, walin dan lembut. Maka satu hal yang menarik dalam bahasa Arab, maka berakhlak dengan akhlak mulia ini seringkali diistilahkan, disebut dengan yatahalla bil khuluqil hasan, berhias dengan akhlak mulia. Maka akhlak mulia itulah yang menghias seseorang. Maka akhlak mulia lah yang menyebabkan seorang itu nampak cantik, seorang wanita itu terlihat cantik, mempesona, dan seorang laki-laki itu terlihat gagah, ganteng. Ini sehingga nampak baik untuk dipandang. Yang menyebabkan itu semua adalah akhlak mulia. Maka akhlak mulia lah yang menyebabkan indahnya seorang manusia. Nampak sedapnya, sedap untuk dipandang, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka seorang yang ganteng namun tidak punya akhlak mulia. Orang yang ganteng namun tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak mulia, ngomongnya kasar, maka gantengnya hilang. Gantengnya hilang. Seorang perempuan ketika tidak punya akhlak mulia, maka cantiknya hilang. Seorang wanita yang cerewetnya setengah mati, yang kemudian ngomongnya pedes, nyelekit, maka omongannya kasar, sering mencaci maki, maka tidak lagi terlihat cantik. Yang bikin gantengnya orang, yang bikin gantengnya seorang laki-laki adalah akhlak mulia yang dia miliki. Yang menyebabkan nampak cantiknya seorang wanita adalah akhlak mulia yang dia miliki. Ayatahalla bil khuluqil hasan, berhias dengan akhlak mulia. Maka fahada nabiyuna, maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, alaihi afdalu salatin wa atammu taslimin, ada seorang yang berakhlak mulia, al-qawim, berakhlak yang yang ber, yang lurus. Ma'a kauniha, padahal kaunina, padahal kita diperintahkan untuk taat kepada beliau, melaksanakan perintah beliau menjadi larangan beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau al-lina, kelembutan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk khaftil junah, untuk tawadhu dengan umatnya, dengan orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala engkau lembut dengan mereka. Maka ini dalil bahasanya lembut ini, itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat lemah lembut. Maka sikap keras dan kasar menunjukkan kalau dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, seandainya engkau keras dan memiliki hati yang kasar, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Ya, maka meskipun engkau mengajak pada kebaikan, mengajak pada tauhid, nih, isi yang disampaikan baik, namun cara penyampaiannya keras dan kasar, tidak ada orang yang merespon positif, menyambut baik ajakan tersebut. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Oleh karena itu maka untuk supaya terjaganya orang-orang di sekelilingmu, maka fa'fu anhum, maafkanlah kekurangan-kekurangan mereka. Maka adalah orang memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan. Wastaghfir lahum, dan doakan mereka agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr, dan mintalah masukan dan saran pada mereka. Mintalah masukan dan saran pada mereka. Ajak mereka untuk bicara. Maka ini adalah kiat-kiat untuk untuk utuhnya persatuan, untuk terwujudnya kesatuan. Maka orang itu akan kumpul, orang itu akan bertahan berada di sekeliling seseorang ketika orangnya tersebut adalah orang yang bukanlah fadhdan ghalidzal qalbi, bukan keras dan kasar. Kemudian seorang itu akan awet untuk jadi kawan-kawan seseorang ketika kita mudah memaafkan. Ketika kita mudah memaafkan, dan kita akan punya kawan-kawan akrab dan dekat manakala kita sering berbagi, sering meminta orang-orang yang kita anggap layak untuk masukannya, sarannya. Kita akan menyebabkan kedekatan hati. Maka kedekatan hati antara satu dengan yang lain terwujud dengan melakukan hal-hal ini. Ya, lembut, tidak keras dan tidak kasar. Ketika ada kekurangan, kawan itu punya kekurangan, ya, maka mudah untuk memaafkan. Ya. Tidak kemudian punya prinsip, saya hanya mau berkawan dengan orang yang tidak pernah menyakiti hati saya. Nah, orang yang punya prinsip demikian tidak akan pernah punya kawan. Tidak akan pernah punya kawan. Karena setiap kawan itu pasti ada hal yang bikin kita tidak suka, ada hal-hal yang bikin kita jengkel. Oleh karena itu, maka untuk terwujudnya kedekatan hati, terwujudnya kesatuan, maka ada prinsip mudah untuk memaafkan. Dan di antara hal kiat yang mendatangkan kedekatan hati itu adalah meminta saran. Kita punya masalah, kita punya problem, minta saran pada orang tersebut, minta dia untuk memberi masukan kepada kita. maka itu adalah satu bentuk penghargaan luar biasa pada orang yang ada di sekeliling kita. Maka demikian juga rumah tangga. Demikian juga rumah tangga. Maka ini dunia persahabatan. Maka demikian juga persahabatan antara suami dan istri. Maka rumah itu akan awet, rumah tangga tersebut akan awet, ada sikap lembut. Tidak ada keras dan kasar. Maka keras dan kasar akan menyebabkan pihak yang lain akan merasa tidak nyaman. Akhirnya bubar. Kemudian memaafkan. Mudah untuk memaafkan. Tidak punya prinsip, saya hanya mau punya istri yang tidak pernah menyakiti hati saya. Tidak bakalan ada. Tidak bakalan punya istri yang awet. Sebulan dua bulan cerai. Kalau prinsipnya demikian. Demikian juga hendaknya istri punya prinsip, tidak punya prinsip demikian. Kalau seorang itu punya, seorang perempuan punya prinsip, saya hanya mau punya suami yang tidak pernah bikin saya kecewa, maka enggak bakalan punya suami. Kemudianlah memaafkan dan mintalah kekurangan yang ada pada pihak lain, mintakan ampun, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuninya. Dan seorang dan minta saran, minta masukan, ajak diskusi. Tidak kemudian otoriter, semuanya keputusan di tangan suami. Semua suami seenaknya sendiri. Semuanya tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan tiba-tiba. Ayo kita pergi. Oh, lu kok enggak ngomong-ngomong kemarin-kemarin, enggak ada persiapan. Maka tidak demikian. Namun rumah tangga itu akan awet jika ada kemudian diskusi bersama, ada meminta masukan, meminta saran, meskipun suami adalah pimpinan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin untuk umatnya, meskipun demikian, meskipun beliau adalah pimpinan, Allah perintahkan minta mereka saran, minta mereka untuk diskusi dengan mereka. Minta mereka supaya memberi masukan, memberi saran dalam masalah yang akan dihadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin," dan dalam engkau punya bersikap tawadhu kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Maka pemimpin Allah perintahkan untuk tawadhu dengan bawahannya, nabi pemimpin umat. Dan Allah perintahkan nabi untuk tawadhu dengan umatnya. Maka demikian juga hendaknya seorang kepala rumah tangga, dan hendaklah jangan bersikap otoriter, keras, kasar dengan istrinya. Meskipun istrinya posisinya adalah bawahannya. Namun ketika itu bawahan bukan berarti untuk alasan untuk sombong, pongah, congkak di depan bawahan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi memerintahkan untuk bersikap lembut. Beliau mengatakan, alaika birifqi, hendaklah engkau bersikap lembut, tidak keras, tidak kasar, tidak emosional. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk memiliki akhlak lembut dengan mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanahu, wa la yunzau an syai'in illa syanahu. Tidak lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali menyebabkan sesuatu itu akan indah. Tidaklah ada lemah lembut itu ada dalam satu organisasi kecuali organisasi tersebut akan berjalan dengan indah. Tidak ada lemah lembut dalam satu rumah tangga kecuali rumah tangga tersebut akan nampak indah. Walayun zau'an syai' dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu ila syanahu kecuali akan nampak jeleklah sesuatu tadi. Maka rumah tangga yang dicabut lemah lembut darinya, maka rumah tangga yang jelek. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka di sini ada perintah lemah lembut secara umum. Ini lemah lembut secara umum termasuk di dalamnya adalah lemah lembut dalam rumah tangga. Lemah lembut kepada istri, istri lemah lembut kepada suami. Jika demikian dari atas ke bawah, apalagi dari bawah ke atas, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, maka tentu lebih-lebih lagi. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mencintai sikap lembut dalam segala sesuatu. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, wa yu'ti, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gara-gara lembut hal-hal yang tidak Allah berikan. Nih, alal unfi, atas kasar. Wa ma la yu'ti ala ma siwahu, dan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada hal lainnya. Diatkan oleh Muslim dalam riwayat, salah satu riwayat Muslim di catatan kaki dari Jarir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuhramu rifqa, siapa yang tercegah dari sikap lembut kepada orang sekelilingnya, kepada kawannya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, yuhramul khaira, maka dia tercegah dari segala kebaikan. Segala kebaikan dari orang yang dia sikapi dengan sikap keras dan kasar. Maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari istrinya yang dia kasari. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari kawannya yang dia sikapi dengan sikap yang kasar, dan seterusnya. Fa'idha kana Allah Azza wa Jal, maka jika Allah Azza wa Jal memerintahkan istri untuk taat kepada suami, maka suami di sisi yang lain punya kewajiban sebagaimana telah kami sampaikan di depan, kama aslafna, ayakuna sahlan, hendaknya menjadi seorang yang mudah, layinan, lembut, rafiqan, lembut, haliman, tidak mudah emosi. Kadzalika, seperti itu. Maka sebagai pengimbang, di sini disampaikan oleh penulis, penyeimbang, supaya terjadi keseimbangan dalam rumah tangga, maka istri ditekankan untuk taat kepada taat kepada suami, dan suami ditekankan untuk bersikap lembut kepada istri. Dan di antara bentuk lembut adalah halim. Halim itu tidak mudah emosi, tidak mudah marah karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak perlu jadi sebab marah. Dan hendaknya menjadi seorang yang mudah, tidak mempersulit. Kalau bisa dibuat gampang, ya kenapa harus dipersulit? Kalau kemudian bisa disetujui, kenapa harus dibikin disetujui sekarang? Tidak harus kemudian proposal istri ditunda-tunda sampai bulan depan. Tinggal diiyakan, tinggal disetujui. Tidak harus kaku-kaku. Tidaklah jadi orang yang sahlan. Tidaklah jadi suami yang bersikap mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan istri sebagai tempat ketenangan, timbulnya ketenangan bagi suaminya. Falyakun, maka adalah suami jadilah rahiman biha, jadi seorang yang memiliki kasih sayang yang besar kepada istrinya. Wa ala mawaddatin ma'aha, dan memiliki cinta yang tulus kepada istrinya. Mawaddah itu adalah mahabbah khalisah. Mawaddah itu dalam bahasa Arab maknanya adalah cinta yang murni, tidak tercampur dengan benci. Karena boleh jadi orang itu cinta, namun di sisi yang lain sebenarnya ada jengkelnya dan ada bencinya. Maka hal ini bukan mawaddah. Mawaddah adalah rasa cinta yang tidak ternoda, tidak tercampur dengan kebencian sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum," dan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian, "min anfusikum," dari diri kalian sendiri, yaitu sesama manusia, aswajan, pasangan. Maka pasangan hidup manusia adalah manusia, bukan jin. Dan pasangan hidup jin adalah sesama jin dan bukan manusia. Litaskunu ilaiha, supaya engkau merasakan ketenangan. dan ciri ketenangan, mendapatkan ketenangan dari istri adalah punya kangen rumah, kangen untuk pulang ke rumah. Maka kok ada suami katanya punya istri namun gak kangen dengan istrinya, gak kangen untuk pulang, ini alamat bahaya. Rumah tangga ini itu di ambang bahaya. Suami gak kangen dengan istrinya, dia tidak merasakan ketenangan ketika berada di dekat istrinya. Ini rumah tangga yang ada di ambang bahaya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-A'raf ayat 189, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah zat yang menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Adam, dan Allah jadikan minha dari Adam zawjaha, pasangannya itu Hawa. Apa manfaat Hawa dan fungsi Hawa untuk Adam? Liyaskuna ilaiha, supaya Adam bisa merasakan ketenangan ketika dekat dan bersama istrinya yaitu Hawa. Dan wanita, jika dia adalah wanita yang salihah, maka dia adalah sebaik-baik satu hal yang menyenangkan yang disimpan dan dimiliki oleh seorang suami. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu berisi dengan hal-hal yang menyenangkan, dan sebaik-baik hal-hal yang menyenangkan yang ada di dunia adalah wanita yang salihah. Fahariyun birajuli, maka selayaknya bagi seorang suami hendaknya menjadi seorang suami yang khayiran, yang baik dengan istrinya dan pemurah dengan istrinya. Karena banyak suami itu pemurah dengan kawannya, neraktir macam-macam bolak-balik sama suaminya, sama istrinya, malah tidak pernah ditraktir, malah kemudian pelit. Maka ini satu hal yang terbalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minun mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Wa khayrukum khayrukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik dengan istrinya. Diatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin sahihin bi majmu'i turuqihi, dengan sanad yang sahih li ghairihi. Maka Nabi sampaikan bahasanya mukmin yang sempurna keimanannya, sempurna tauhidnya, maka seharusnya dia memiliki akhlak yang mulia. Maka pelajaran tauhid yang benar, pelajaran iman yang benar akan menghasilkan akhlak mulia. Meskipun tidaklah mesti orang yang berakhlak mulia adalah seorang yang memiliki keimanan dan tauhid yang benar. Oleh karena itu kita jumpai orang-orang kafir punya akhlak mulia. Namun karena berakhlak mulia itu banyak motivasinya, banyak motivatornya, banyak faktornya. Boleh jadi karena faktor keimanan, inilah akhlak mulianya seorang muslim. Dan boleh jadi karena faktor kepentingan bisnis, kepentingan duniawi, inilah akhlak mulianya orang-orang kafir. Dia berakhlak mulia dengan relasi, dengan pelanggan, dengan konsumen, dengan rekan bisnis dan seterusnya. Itu karena motivasi-motivasi duniawi. Dia baik dengan tetangganya karena ingin dibaiki oleh tetangganya. Dia baik dengan kawannya karena ingin agar kawannya pun baik dan menolongnya. Motivasi duniawi. Adapun orang yang beriman, maka dia berakhlak mulia karena motivasi iman. Dan Nabi katakan bahasanya, lelaki yang terbaik adalah yang terbaik dengan istrinya. Artinya rekomendasi yang paling terpercaya itu rekomendasi istri. Rekomendasi yang paling akurat, ini laki-laki ini baik ataukah tidak, itu dengarkan apa kata istrinya. Wah, dia itu malas ngibadah, ibadahnya malas, orangnya pemarah. Kalau marah dan maka itu rekomendasi yang paling ketika dia bicara apa adanya. Maka rekomendasi yang paling akurat adalah rekomendasi istri. Ini rekomendasi istri. Nun ketika seorang istri kemudian memberikan pujian tentang suaminya, suami saya masya Allah, dia adalah seorang yang ibadahnya luar biasa, sholat jamaahnya tertib, sholat malamnya sangatlah bagus, lembutnya luar biasa, tidak pernah lembut, tidak pernah marah bukan karena tidak bisa marah, tidak pernah marah karena lembut orangnya. Marahnya itu cuma kemudian nampak di wajahnya, sebagaimana Nabi marah itu nampak di wajahnya, tidak nampak di mulutnya, nampak di wajahnya. Maka ketika seorang istri memberikan pujian semacam itu, maka itulah pujian yang paling akurat. Oleh karena itu maka Nabi katakan sebaik-baik suami adalah yang paling baik dengan istrinya. Kenapa? Karena laki-laki itu bisa berpura-pura kepada selain istri. Dia bisa berpura-pura di depan mertua, dia bisa berpura-pura di depan kawannya, kawan pengajiannya, dia bisa bersikap pura-pura, pura-pura lembut, pura-pura halus, pura-pura penyayang, pura-pura ini, pura-pura dermawan, di depan kawannya, kawan kerjanya. Namun itu semua tidak bisa dilakukan di depan istri yang boleh jadi teman hidup 10 tahun, sudah 15 tahun. Itu tidak bisa. Pura-pura rajin itu bisa kalau di depan orang lain. Pura-pura ibadahnya rajin. Itu bisa. Namun kalau pura-pura rajin di depan istri tidak bisa. Namun di sisi yang lain, wal mar'atu asiratun inda rajuli. Seorang perempuan itu bagikan tawanan. Ketika dia bersuami, maka dia bagikan tawanan. Ditawan oleh suaminya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya mereka para istri itu adalah awanun, tawanan kalian. Ai usara, tawanan indakum. Tawanan kalian. Diperintahkan oleh suami, ayo ikut saya, maka ikut. Keliling Indonesia, pindah Kalimantan, habis itu Sulawesi, habis itu ke Irian, ya ikut. Maka diajak kemana dia punya kewajiban untuk ikut. Namun cerai talak di lisan suaminya. Namun di sisi yang lain, talak di lisan suaminya dalam syariat. Ketika dia terucap darinya kata-kata cerai, maka tercerai kan. Sama persis sebagaimana orang yang menawan tawanan kemudian kamu bebas, ya bebas. Maka tawanan ini bisa dibawa kemana saja. Demikianlah keadaan istri. Namun dia bisa dilepas. Maka dilepas kapan saja. Maka demikian juga suami, ketika suami itu mengatakan cerai, terlepas dari suami itu cerainya tepat pada tempatnya ataukah tidak, cerai terjadi. Falihadza, maka berdasarkan hadis ini dan yang lainnya, ja'at wasaya, terdapat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap baik dengan perempuan, dengan istri, sebagaimana hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia jangan menyakiti tetangganya. Wastausu bin nisa'i khaira. Bersikaplah yang baik dengan istri-istri kalian. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Sesungguhnya mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Maksudnya adalah Adam. Maksudnya adalah Hawa. Tercipta dari rusuknya Adam. Adapun istri seseorang bukan tercipta dari tulang rusuk suaminya. Cuma karena dia adalah tentu ini adalah keturunan Hawa, dan Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Adam, maka Nabi mengatakan sesungguhnya mereka para wanita, para istri kalian itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna ahwaja syai'in fi dhila'i a'lahu. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau nekat untuk memaksanya untuk lurus, maka engkau mematahkan tulang tersebut. Dan yang dimaksud patah adalah cerai. Wa in taraktahu, namun jika engkau biarkan yang bengkok tadi dibiarkan bengkok, lam yazal a'waja, maka dia akan terus saja bengkok. Oleh karena itu maka luruskanlah istrimu, namun dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lembut. Fastausu binisa'i khaira. Oleh karena itu bersikaplah yang baik, hendaklah kalian bersikap yang baik kepada istrimu. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'atu kadila'i. Sebenarnya perempuan itu bagikan tulang rusuk. In aqamtaha kasarta. Jika engkau paksa dia untuk lurus maka patah. Oleh karena itu kiat awetnya rumah tangga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadariha ta'ish biha. Maka hendaklah engkau bersikap, maka hendaklah engkau memiliki sikap mudharah. Ini bersikap mudharah. Ta'ish biha, maka engkau akan awet hidup bersamanya. Ya, maka mudharah satu istilah yang sangat sering kita bahas di pembahasan di bab akidah. Maka ada perintah untuk mudharah dan ada larangan untuk mudahana. Ya, mudharah itu artinya adalah sikap lembut, mengalah, dan semacam itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena ingatlah bahasanya istrimu itu seperti sifatnya seperti tulang rusuk, maka cara awet hidup berumah tangga itu adalah mengedepankan mudharah. Hendaknya suami itu pandai-pandai mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Sebagian suami, saya itu pemimpin. Masa saya ini ngalah kemudian dimaknai kalah. Maka enggak, itu mudharah, itu bukan kalah, namun mengalah. Artinya ya hendaknya beri banyak ruang untuk mengalah, meskipun ada sikon-sikon tertentu enggak mau kalah. Ya. Namun suami yang baik bukanlah orang yang mau menang terus. Ya. Namun suami yang baik, ya, dia kedepankan mudharah sebagai pesan Nabi dalam hadis ini, sikap lembut, mengalah. Namun kepemimpinan itu tidak boleh kemudian dilecehkan dalam artian, maka ada sikon-sikon tertentu di mana begini ya begini. Ini putusan pemimpin. Namun sikap seperti itu jangan dalam semua problem, semua urusan. Pokoknya demikian, otoriter jadinya. Gak nyaman bawahan karena sikap demikian. Maka tidak nyaman istri dengan sikap suami yang model demikian. Maka mengalah. Dan mengalah itu belum tentu maknanya kalah. Oleh karena itu ada waktu-waktu tertentu di mana ini harus demikian. Tidak boleh tidak harus demikian. Namun ini tidak dalam semua kesempatan, dalam semua keadaan. Maka kunci awet hidup berumah tangga, kata Nabi, fadhariha, suami, di tangan suami, dengan sikap mengalah yang diberikan oleh suami. Dalam banyak keadaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bi ihsani mu'asartin nisa fi jumlati ayat. Dalam sejumlah ayat Allah memerintahkan untuk mempergauli perempuan dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asirhunna bil ma'ruf, pergaulah mereka dengan pergaulan yang selayaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 229, fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, maka pertahankanlah istrimu sebagai istri dan sikapilah dengan baik, atau kalau mau dilepas, dicerai, maka cerailah juga dengan cara yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in ato'nakum, jika istri itu taat kepada kalian para suami. Maka ayat ini dalil bahasanya suami adalah pemimpin yang ditaati. Dan istri adalah bawahan yang punya kewajiban untuk taat. Fala tabur alihina sabila, maka jala engkau cari-cari jalan untuk menyudutkan istri, untuk menghukum istri, untuk menyakiti istri. Kalau engkau bergaya dengan karena merasa pemimpin, merasa ini, merasa besar, maka ingat innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Artinya fayaman tasawwala laka nafsuka, jika hatimu itu menggodamu dan mendorongmu untuk zalim kepada istrimu. Dalam keadaan istri itu taat kepadamu, wahai suami, kenapa engkau ingin zalim dengannya, menyakitinya karena engkau merasa lebih tinggi daripada dia dan lebih kuat, maka tadhakkar, maka ingatlah bahasanya Allah Azza wa Jal aliyun kabir, zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Dia kuasa untuk menghukummu, wal intisar laha dan membelanya, dan mencegah kezaliman darinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, idza ata'at al-mar'atu zawjaha, ketika seorang istri telah taat kepada suaminya dalam semua yang diinginkan oleh suami, minha dari istrinya, selama itu adalah keinginan-keinginan yang Allah mubahkan bagi suami dari istrinya, fala sabila lahu 'alaiha, setelah istri itu penurut dan manut, maka tidak ada jalan bagi suami untuk menyudutkan dan menyakiti istrinya. Ba'da dzalika, selain itu tidak boleh baginya untuk memukulnya ataupun memboikotnya. Dan firman Allah Ta'ala, innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tinggi lagi zat yang maha besar. Ini adalah kalimat tahdidun, ancaman untuk para suami ketika dia zalim kepada istri tanpa sebab. Maka sesungguhnya Allah adalah al-aliyul kabir, zat yang maha tinggi dan lagi zat yang maha besar. Walihunna, Allah yang akan jadi pembela istri tersebut, dan dia Allah akan muntakimun, akan menghukum siapa suami yang zalim kepada istrinya, wabarru alihinna, dan zalim kepada istrinya. Dan tafsiran yang semisal disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya, walakinahu zada ala mahasiluhu, namun Ibnu Jarir punya tambahan keterangan, mahasiluhu yang intinya, annal mar'ata, bahasanya seorang istri, idza ata'at zaujaha, jika istri ini taat kepada suaminya, wa kanat la tuhibbuhu, dan istri ini tidak cinta sama suami, fala yukallifuha hubbahu, maka Allah tidaklah membebani istri untuk harus cinta dengan suaminya. Wa yu'dhiha ala dhalika, dan maka Allah Subhanahu wa taala fala yukallifuha hubbahu wa yu'dhiha ala dhalika, dan menyakitinya supaya mencintai suaminya, fa inna dhalika laisa bi aidihinna, karena hal tersebut cinta itu letaknya di hati, dan itu kecenderungan hati itu tidak ada di tangan si istri, namun hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian poin pelajaran berikutnya adalah ma'rifatu khisalil nisa. Satu hal yang penting bagi para suami dan calon suami adalah mengetahui sifat perempuan, karakter perempuan. Menyadari karakter-karakter perempuan, ya, sehingga dia bisa bersikap dengan baik dan benar. Wabayan, dan di poin penjelasan ini ada penjelasan tentang bahasanya perempuan itu punya kekurangan akal dan agama. Maka di antara awamil jamak dari amil, di sini maknanya faktor. Ini bahasa Arab kontemporer, ini bahasa Arab modern, amil maknanya faktor. Wamin awamilin najah, dan di antara faktor kesuksesan rumah tangga, fil mu'amalah, dalam interaksi di antara suami dan istri, adalah masing-masing mengetahui, mengenal, memahami khisalil akhar, karakter pasangannya. Istri mengenal karakter suaminya, suami mengenal dan memahami, memaklumi karakter istrinya. Maka mengetahui wama yughdhibuhu, hal-hal apa yang bikin pasangan itu tersinggung. Maka suami mengenal hal-hal apa yang bikin istri itu marah dan tersinggung, dan istri pun mengetahui hal-hal apa yang bikin suami marah dan tersinggung. Wama yurdiyahu. Dan sebaliknya, mengetahui hal-hal yang menyebabkan senang dan hilangnya marah. Ini kalau marah diapakan supaya marahnya itu hilang. Maka hendaknya suami tahu hal-hal apa saja yang membuat istrinya bisa tersenyum. Nah, dan seorang istri tahu hal-hal apa saja yang bikin suaminya itu bisa tersenyum habis marah-marah namun, dan bisa senyum itu apa caranya. Maka itu wajib dipelajari. Wayahus, kemudian dia antusias untuk melakukan hal yang yurih, membuat nyaman dan senang pasangannya, selama itu dalam batasan yang masmuh, ditoleransi oleh syariat. Oleh karena itu kewajiban suami untuk mengetahui karakter istrinya, wa majubilat alaihi, dan sifat-sifat dasarnya, tabiat-tabiat dasarnya, hatta ya susah, sehingga dia bisa membimbing istrinya atau kemudian mengatur istrinya, siasatan tayyibatan, dengan cara pengaturan yang baik. Waya sulubiha, dan dengan cara pengaturan yang baik tadi, cara kepemimpinan yang baik tadi, karena telah mengetahui karakter istri, maka dia bisa mengantarkan istrinya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengantarkannya kepada hal-hal yang menyebabkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Dan ini menjadi wayakunu sababan, dan ini jadi sebab kebahagiaan keduanya dan kebahagiaan anak keturunan keduanya di dunia dan di akhirat. Maka di antaranya adalah menyadari bahasanya, di antara hal yang patut untuk disadari oleh suami, bahasanya di antara karakter perempuan adalah memiliki akal yang tidak sempurna. Naqisatu aqlin aqli wa dini. Kekurangan, ketidaksempurnaan akal dan agama. Dalam hadis yang sahih, itu sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai para perempuan," Nabi sampaikan saat menyampaikan khutbah Id di depan perempuan, "Hendaklah kalian bersedekah karena dinampakkan kepadaku kalian adalah mayoritas penghuni neraka." Fakulna wa bima ya Rasulullah. Maka mereka tidak protes ketika Nabi mengatakan demikian. Wahai Nabi, betapa kejamnya Anda, mengatakan kami adalah mayoritas penghuni neraka. Dan mereka menyadari bahasa itu tidak akan terjadi kecuali karena sebab, yang itu sebabnya adalah perilaku perempuan itu sendiri. Maka mereka ingin tahu supaya bisa jaga diri dan menjauhinya. Maka wabima ya Rasulullah, apa sebabnya? Amal apa, perbuatan apa yang menyebabkan perempuan jadi mayoritas penghuni neraka? Maka Nabi katakan ada dua perilaku yang ada pada umumnya perempuan, illa man rahimullah, kecuali wanita-wanita istimewa. Yang pertama adalah tukthirna al-la'na, banyak mencela, banyak menilai cacat, watakfurna al-ashira, dan menutup-nutupi dan lupa kebaikan suami. Maka ini dua sifat dasar perempuan. Nah, yang ini juga harus patut disadari oleh suami supaya bisa menyikapi istrinya dengan baik. Maka sifat umumnya perempuan, ila man rahimallah, dan ini adalah hanyalah hilang dan tidak ada pada wanita-wanita yang istimewa. Sifat banyak dari mereka adalah iktharul la'an. Sering mencela. Sering ngomel yang makna celaan. Dia suaminya kemudian dia minta tolong untuk pada suaminya untuk beli sesuatu, enggak berangkat-berangkat dia omeli. Setelah berangkat dan beli, kemudian dia kritik juga, ini kok belinya kemahalan, ini belinya kok jelek. Ya tadi katanya suruh beli, setelah beli enggak terima juga. Enggak berangkat dicela, berangkat pulang dicela, kan susah kan, kasihan suami. Namun itu harus disadari, ya biasa sajalah. Nah, biasa saja. Enggak kemudian jadi kemudian terlalu dibesar-besarkan. Ingat hadis inilah kalau kemudian dapat perlakuan semacam itu. Watakfurnal asiro, dan yang kedua adalah mereka sering lupa dengan kebaikan suami. Mereka suka kalimat general yang menghilangkan peran suami. Suka dengan kalimat general. An-nafyu al-am bahasa Arabnya. Penafian secara general. Dengan mengatakan bahasanya, kalau kayak gini mesti gitu. Kalau anak rewel mesti enggak pernah bantu, padahal ya pernah bantu cuma jarang kan. Namun dia katakan enggak pernah bantu. Enggak pernah bantu nyibukin, padahal ya pernah bantu cuma mungkin jarang ya. Namun dibilang enggak pernah. Enggak pernah bantu nyibukin anak, enggak pernah ini dan seterusnya. Maka itu sifat umumnya perempuan ila man rahimallah, suka dengan an-nafyu al-am, suka kalimat yang berisi negasi-negasi yang habis-habisan. Dan ini satu hal yang patut untuk disadari oleh perempuan, untuk hati-hati berkaitan dengan lisan. Dua-duanya adalah masalah lisan. Dua poin ini yang Nabi katakannya adalah yang banyak mengantarkan banyak perempuan ke neraka, dua-duanya adalah masalah lisan. Suka mencela, masalah lisan. Menutupi kebaikan suami, masalah lisan. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Namun aku tidak mengetahui ada seseorang, ada satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akalnya tidak sempurna namun bisa adhaba lilubbi rajulil hazim. Bisa menghilangkan akal sehat laki-laki yang tegas. Min ihdakuma, daripada wanita. Nah, maka Nabi sampaikan hebatnya wanita. Dia perkasa dalam kelembutan. Dia itu perkasa dalam kelembutan. Dia itu lembut, sosok makhluk yang lembut. Namun dia perkasa. Orang yang di luar rumah itu gagah, menakutkan, sangar, itu bisa bertekuk lutut di depan istrinya. Nah, itu bisa bertekuk lutut di depan istrinya. Oh, itu metantang pententeng itu di luar rumah. Nah, di dalam rumah, enggak. Dalam kamar sama istrinya, enggak. Ini kalau di luar rumah dengan orang lain, begini ya begini. Begini ya begini. Hazim, itu namanya hazim. Kalau begini ya begini, enggak kemudian bisa dibelok-belokkan, ditekuk-tekuk, itu tidak bisa. Non di depan istrinya begini, gimana kalau begitu? Ya sudahlah, begitu aja, begitu saja enggak apa-apa. Begitu saja enggak apa-apa. Fir'aun itu gagah kalau tidak di depan istrinya. Dia gagah, keras, kaku. Tidak di depan istrinya. Ketika ada bayi Musa, kemudian istrinya pinginnya Fir'aun mau bunuh ini bayi ini, bayi Musa ini pingin dibunuh. Dan istrinya mengatakan, gak usahlah, kita rawat saja, kita jadikan anak angkat. Itu jadi nurut juga Fir'aun. Itu sekelas Fir'aun itu. Nah, sekelas Fir'aun yang kejam, yang ini, depan istrinya itu lain. Itu lain. Yang kejam, pokoknya begini-begini. Depan istrinya, gak usahlah mas. Ini gak apa-apa lah. Jadi, oh iya gak apa-apa. Oleh karena itu maka trik di dunia suap menyuap. Kalau laki-lakinya enggak bisa disuap, istrinya yang disuap. Pejabat ini laki-lakinya enggak bisa. Maka nanti dia akan cari jalan, orang yang nyuap ini akan cari jalan gimana ada link koneksi untuk istrinya. Nah, nanti yang disuap istrinya yang ngomong. Ah itu dah. Nanti beda, di depan ini enggak bisa. Ketika istrinya yang kena suap, istrinya yang ngomong. Nanti bisa disesuaikan, semuanya bisa diatur. Nah. Maka itu hebatnya wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang itu seorang yang cerdas, seorang yang hazim, seorang yang tegas. Nah, itu nanti bisa berubah. Dan yang bisa mengubahnya adalah wanita. Kemudian sahabat bertanya, kulna, para wanita bertanya, wahai Nabi, apa itu ketidaksempurnaan agama dan akal? Ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah persaksian seorang perempuan itu nilainya setengah persaksian laki-laki? Mereka mengatakan iya. Maka itulah kekurangan ketidaksempurnaan akalnya. Bukankah jika wanita itu haid, maka dia tidak sholat dan tidak puasa? Mereka mengatakan betul. Maka itulah kekurangan agamanya. Namun ini bukanlah kekurangan agama yang tercela. Maka nuksanuddin itu ada dua macam. Ada nuksanuddin yang tercela dan ada nuksanuddin yang tidak tercela. Dan yang dimaksud dengan nuksanuddin untuk wanita adalah nuksanuddin yang tidak tercela. Cuma itu nuksanuddin karena ditimbang dengan yang lebih sempurna. Laki-laki yang enggak ada libur sholatnya dibandingkan dengan ini yang punya libur sholat, maka jadinya ini kurang. Meskipun kekurangan ini, ketidaksempurnaan ini bukanlah satu cacat untuknya. Wanita ayat hada, dan hal ini dikuatkan yaitu wanita itu punya ketidaksempurnaan dalam masalah akal. Bahasanya banyak ahli tafsir menjelaskan untuk tafsir takwil ini maknanya tafsir firman Allah Ta'ala, janganlah kalian berikan kepada as-sufaha, orang-orang yang safih, orang-orang yang tidak pandai untuk membelanjakan harta dan pegang harta, janganlah kalian berikan harta kalian. Yang harta itu satu hal yang sangat vital, alati ja'alallakum kiyama. Harta itu adalah qiyam, adalah penegak kehidupan. Banyak urusan itu tidak, banyak urusan tidak berjalan dengan baik karena masalah harta, masalah biaya dan dana. Maka banyak ahli tafsir mengatakan bahasanya as-sufaha di sini wanita dan anak-anak. Terutama kita katakan wanita yang hobi shopping. Maka nanti dikasih duit seberapa pun kurang terus. Dikasih uang belanja seberapa pun kurang terus. Karena tidak pandai dalam memanage uang. Karena kalau lihat barang terus dibeli. Tanpa menimbang apakah ini kebutuhan ataukah sekedar keinginan. Maka banyak wanita punya sifat demikian. Meskipun itu tidak semua wanita. Maka yang dimaksud dengan sufaha, jamak dari safi, adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk mengelola, punya tata kelola yang baik berkaitan dengan keuangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wanita itu bagaikan tulang rusuk, jika engkau luruskan maka engkau patahkan, jika engkau istamta tabiha, engkau tidak mau meluruskan hanya mau menikmatinya, maka engkau menikmatinya dalam keadaan dia bengkok. Dan telah lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastausu binisa'i khaira, hendaklah kalian bersikap baik kepada wanita, dan seterusnya yang telah kita baca. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara karakter wanita yang harus disadari oleh para suami, suka berhias. Suka berhias. Maka ini harus kemudian diperhatikan. Maka ya kapan kalau Allah memberikan kelonggaran rezeki, maka tiba-tiba ngasih hadiah, cincin atau gelang. Itu nanti senang. Dan akan bahagia sekali, happy sekali. Bisa mengambil hatinya. Non suami yang enggak pernah ngasih hadiah perhiasan. Ngasihnya cuma kemudian uang belanja bulanan terus, enggak pernah. Maka ya ini kurang sempurna, kurang cerdas dalam memimpin istri. Namun suami yang cerdas memimpin istri dengan baik, ketika punya kelebihan rezeki, punya kelonggaran, maka sempatkan untuk sisihkan untuk ngasih hadiah berupa perhiasan, karena sifat perempuan suka dengan, suka berhias dan suka hiasan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Zukhruf ayat yang ke-18, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah wanita yang lunasya tumbuh besar fil hayati dalam berhias? Maka wanita itu tumbuh besar dalam keadaan berhias. Sejak kecil sudah pakai anting-anting, sudah pakai penjepit rambut. Penjepit rambutnya pun harus yang menarik, yang bagus, macam-macam itu sudah. Maka sifat wanita adalah suka dengan perhiasan. Maka ini adalah karakter yang harus dipahami. Wa huwa fil khisam ghairu mubin. Dan dia kalau kemudian berdebat itu tidak jelas, karena debatnya campur nangis. Karena debatnya campur nangis. Dia debat sama suaminya gitu. No, karena campur nangis kan enggak jelas ngomong apa gitu. Alasannya apa, argumentasinya apa gitu. Maka jangan dipaksa, ngomong yang jelas gitu. Ya biarkan nangis dulu gitu ya. Kalau pengen dengar jelas, nanti biar dia cuak, dia ekspresikan dulu dengan tangisan, nanti kemudian setelah itu bisa disimak lebih lengkap. Jangan dipaksa. Jangan ngobrol malah nangis, jangan diskusi malah nangis. Maka ini harus satu hal yang dipahami. Karena memang wa fil khisam ghairu mubin. Dalam perdebatan itu tidak jelas dalam menyampaikan argumentasi, karena seringkali dicampur dengan tangisan, seringkali dicampur dengan perasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oleh karena itu maka walirijali alaihina darajah, maka laki-laki satu derajat lebih tinggi di atas perempuan. Di antaranya yang kemarin telah kita baca, faktornya adalah faktor akal. Namun satu hal yang kemarin telah kita sampaikan, akal di sini bukanlah zaka. Akal di sini itu bukanlah kecerdasan, bukan IP. Nama akal di sini adalah husnul tasarruf. Adalah bertindak tepat. Bertindak tepat, terutama dalam sikon-sikon, genting dan gawat. Maka seringkali perempuan itu punya usulan-usulan yang tidak tepat. Namun sikap yang tepat itu datang dari suaminya. Fahadha kullu, maka ini semua menunjukkan ketidaksempurnaan akal wanita dan kelemahannya. Fa'idha kanal amru kadhalik, maka jika keadaannya demikian, yaitu wanita itu tidak sempurna akalnya dan seorang suami itu menyadari hal ini. Wa alim rajul an hadha huwa halul mar'ah, inilah sifat wanita berupa ketidaksempurnaan akal, maka ta'ayyana alaihi, maka menjadi kewajiban untuk suami untuk bersikap kepada istri bina'an ala akliha, dengan menimbang keadaan akal istrinya. Maka satu hal yang telah diketahui bahasanya seorang itu hendaknya bersikap dengan orang lain sesuai dengan kadar akalnya. Maka orang yang punya akal yang bagus, ya ta'amal ma'ad da'ifil akli wa tifli wal majnun, maka dia akan berinteraksi dengan orang yang tidak sempurna akalnya, di antaranya anak kecil atau orang gila atau orang yang tidak, ya kurang satu strip atau dua strip kata orang Jawa, ya, tidak sempurna akalnya, maka ala qadri ukulihim, ketika ngobrol, ketika bersikap, ya disikapi sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka dicontohkan, fa idza akhadha rajulu al aqilu atifla asghira, maka jika ada seorang laki-laki yang berakal, yang sempurna akalnya, dia menghukum, akhadha, menghukum anak kecil dalam semua apa yang muncul darinya, maka hakaman nasu ala rajuli, maka orang-orang akan komentar bahasanya lelaki tersebut adalah orang yang menjadi kurang akalnya. Dan orang akan berkomentar, lihatlah orang lelaki ini, yanzil bi akliha ila ukulil atfali, dia turun akalnya dan berupa akalnya menjadi akalnya anak-anak. Dan Allah Azza wa Jal yakul berfirman fisa'ni ahlil iman, tentang sifat orang yang beriman, menyikapi orang-orang yang tidak sempurna akalnya sehingga suka usil ganggu orang lain. Maka Allah katakan wa idza maru bilarwi maru kirama. Maka jika mereka melewati larwi, mereka melewati hal yang sia-sia, mereka melewati dan menjumpai hal-hal yang sia-sia, ada orang ngecek-ngecek, membalasnya itu sia-sia, membalasnya sia-sia, maka dibikin santai, maru kiroma, mereka lewat begitu saja, lewatnya orang yang mulia, itu tidak perlu terlalu dimasukkan ke dalam hati, karena ini satu hal yang sia-sia, ditanggapi sia-sia, tidak begitu banyak manfaatnya, maka apa? Disikapi saja sambil lalu, seakan-akan seperti tidak ada masalah, tidak dimasukkan ke dalam hati. Kenapa? Karena ini orang yang tidak sempurna akalnya. Maka kalau saya orang sempurna yang akalnya, maka saya layani, jadilah saya orang yang tidak sempurna akalnya. Maka dicontohkan, maka bersikap dengan anak-anak, dan semua yang dilakukan anak-anak itu dikomentari semua, disalahkan semua. Semua yang perbuatan kreatif anak-anak dalam tanda kutip itu kemudian dimarahi semua. Semua kemudian enggak ada yang ditoleransi. Semuanya dihukum dalam artian dimarahi, dikomentari pedas. Maka orang ini akan jadi stres. Orang ini akan stres. Semua sikap anak-anak ini pencilaan, ini apa, guru TPA, semuanya pingin anak-anak itu diam anteng seperti dirinya, itu bukan guru TPA yang baik gitu. Semua kelakuan anak dia salahkan, dia hukum dalam waktu dia komentari, stres gurunya. Namun gimana guru TPA, gimana guru TK yang baik? Ada kreativitas anak-anak yang dibiarkan, yang keterlaluan, nah itu yang ditegur. Tidak semua disalahkan. Kalau semua disalahkan, ngomong terus capek jadinya. Ngomong terus capek. Maka demikian juga di rumah, ketika rumah tangga itu punya anak-anak, semuanya dikomentari, capek itu bapaknya, capek itu ibunya. Namun ada yang dimaafkan dengan menimbang, inilah akalnya anak-anak. Inilah akalnya anak-anak. Maka ada yang dibiarkan. Namun ada yang kemudian yang keterlaluan yang diingatkan, ditegur, dihukum. Namun bahasa kita kenakalan yang wajar, ya, biarkan. Itu sikap yang benar dalam bersikap kepada orang yang tidak sempurna akalnya, semacam anak-anak. Sikap yang benar, muamalah, cara muamalah yang benar dengan orang yang tidak sempurna akalnya adalah tidak semua dipermasalahkan. Yang keterlaluan-keterlaluan saja yang dipermasalahkan. Demikian juga dengan ketika kita laki-laki punya ketemu dengan orang yang tidak sempurna akalnya. Laki-laki yang juga tidak sempurna akalnya, suka usil, suka ganggu, melakukan hal-hal yang tidak manfaat, ngecek-ngecek. Nah, maka tidak semua harus kemudian ditanggapi. Ngecek yang keterlaluan, itu yang ditanggapi. Namun yang biasa, ya maklumilah, tidak genep ini orangnya, tidak sempurna akalnya, santai, dibikin santai saja. Nah, itu maka ini kaidah dalam masalah bermuamalah dengan orang yang tidak sempurna akalnya. Kaidahnya gimana? Tidak semua dipermasalahkan, yang keterlaluan-keterlaluan saja yang dipermasalahkan. Fakadzalika falyakun ta'amulu rajul, maka hendaklah demikian interaksi seorang suami dengan istrinya. Maka janganlah dia permasalahkan semua kesalahan yang muncul dari istrinya. Maka jika seorang istri itu punya 10 kesalahan misalnya, maka hendaklah yang dipermasalahkan 3, 4, atau 5 saja. Dan jangan mempermasalahkan yang lainnya. Adapun jika seorang suami ini, ketika istrinya punya 10 kesalahan, maka dia permasalahkan 10-nya, 10 kesalahan tadi, maka faqad ja'al aqlahu ka aqliha. Maka ini berarti orang ini, lelaki ini turun derajat. Turun derajat. Dia telah berakal dengan akalnya, akal wanita. wahakama ala nafsi bi anna rajulun naqisul akli safihun. Maka berarti dia ngasih vonis untuk dirinya sendiri kalau dia adalah adalah lelaki yang tidak sempurna akalnya dan sama-sama safihnya. Oleh karena itu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma uhibbu an astangdhifa jami'a haqqi 'alaiha. Aku tidaklah ingin, tidaklah suka membersihkan semua hakku dari istriku. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya bagi laki-laki satu derajat di atas perempuan. Makna perkataan Ibnu Abbas, aku tidaklah tidaklah suka untuk mempermasalahkan dan meminta dan mengambil hakku utuh 100% dari istriku. Namun aku tinggalkan untuknya sebagiannya. Aku tidak mempermasalahkan semua sikap perbuatannya yang itu tidak menunaikan hak suami. Ketika dia punya sikap-sikap dan perbuatan yang tidak memenuhi hak suami, maka tidak semuanya dipermasalahkan. Sebagian saja yang dipermasalahkan, yang keterlaluan. Itu yang dipermasalahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa lirijali 'alaihinna daraja. Maka ketika ada hal-hal yang tidak nyaman dari istri, maka jangan semuanya dipermasalahkan. Ada 10 hal yang tidak nyaman, maka yang dipermasalahkan cuma cukup 1 dan 2 saja. Yang itu teranggap keterlaluan. Itu teranggap keterlaluan. Itu demikian sikap yang benar seorang suami pada istrinya. Suami minta tolong istrinya bikinkan teh atau apa-apa, gak mau. Tanpa alasan, padahal dia cuma tengak-tenguk, dia cuma duduk santai, biarkan. Ya bikin sendirilah, bikin sendiri. Wong juga biasanya juga, karena juga kebetulan juga, ini biasanya dia mau buatkan. Non pas hari itu dia pas lagi ya, gak tahu keadaannya atau bagaimana keadaan kejiwaannya dan sebagainya, maka kemudian dia tidak mau. Maka ini jangan kemudian dianggap masalah besar. Nah, yang ini ya bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Nanti ada permasalahan apa, ya, biarkan saja. Enggak kemudian, kemudian dianggap sebagai satu hal yang besar. Nah, kalau semua masalah itu dianggap masalah besar, cepat bubar rumah itu. Cepat bubar rumah tersebut. Namun nanti yang keterlaluan, ya, kok bentak suami, nah yang ini ditegur. Nah, ini ditegur, namun minta dipijitin, gak apa-apa lah. Besok bikin teh, gak mau bikinkan teh, ya gak apa-apa. Nunggu melototi suami, ya ini kalau yang sampai melototi, nah ini perlu ditegur. Yang lain dimaafkan, ya, dianggap biasa, ya lagi galau, lagi. Apalagi kemudian dalam kondisi istri, dalam kondisi mau haid atau yang lain, maka harus lebih banyak maklum. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.